Salam balik, kanggo kowe sing tau ning ati. Piye kabarmu saiki? Apa isih kelingan kowe ngelarani kadung jero diriku mencintai. Dirimu sepenuh hati, sepenuh cinta, tapi mengapa kau pergi? Raiso nampo anane, lompo kahananku sing ora sebanding karo kowe. Lilo tak dilane yen pancen iki dalane kutu pepisahan karo kowe. Lalekno cerita iki wis tak anggap kowe mati, merko saiki aku wis oleh ganti. Salam balik kanggo kowe sing tau ning ati. Piye kabarmu saiki? Apa isih kelingan kowe ngelarani kadung jero diriku mencintai. Dirimu sepenuh hati, sepenuh cinta, tapi mengapa kau pergi? Raiso nompo anane, nompo kahananku sing ora sebanding karo kowe. Lilo tak lilane yen pancen iki dalane kutu pepisahan karo kowe. Lalekno cerita iki wis tak anggap kowe mati, merko saiki aku wis oleh ganti. Lilo tak lilane yen pancen iki dalane kutu pepisahan karo kowe. Lalekno cerita iki wis tak anggap kowe mati, merko saiki aku wis oleh ganti. Merko saiki aku wis oleh ganti.